diizinkan. Akan tetapi ketika meminta izin untuk beristighfar, memohon maghfirah untuk ibunda beliau, maka tidak diizinkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin menambahkan apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ibu ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasan ini mungkin sedikit pengulangan, tapi tidak mengapa, insyaallah bermanfaat. Yaitu bahwa saya ingin menjelaskan tentang nasib yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bercerita seperti ini bukan berarti mendudukkan diri kita lebih suci dibandingkan bapak ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun mengorek-ngorek tentang nasib ibunda dan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Akan tetapi kita ingin membaca sejarah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang paling utama juga salah satunya adalah untuk menepis tuduhan. Lihat ini, untuk menepis tuduhan bahwa siapa yang berpendapat bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan selain Islam dan nasib beliau berdua di neraka, maka ini adalah pendapatnya orang-orang yang disebut dengan Wahabi. Kata yang menuduh. Kata yang menuduh. Maka ini penjelasan untuk menepis tuduhan. Lihat imam dari mazhab Asy-Syafi'i. Kita tahu, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa tuduhan Wahabi kepada sebagian umat Islam itu adalah pemecah umat. Itu fitnah dan pemecah umat. Umat Islam yang ingin mengerjakan hadis Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh para sahabat Nabi, umat Islam yang ingin mengembalikan diri mereka kepada sebenar-benar tauhid, kepada sebenar-benar penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dari kesyirikan, umat Islam yang ingin benar-benar mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara total, maksimal, sempurna, sesuai dengan kemampuan mereka, dan menjauhi perbuatan yang mengada-ngada, jika mereka ini disebut sebagai seorang yang bertauhid, seorang yang mengikuti keajaran ahlu sunnati wal jamaah, kemudian mendapatkan gelar macam-macam seperti tuduhan Wahabi, maka ini tuduhan dusta, fitnah. Dan tuduhan ini ditujukan kepada Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang membawa dakwah di kota Najd, yaitu di daerah Najd di sekitar Qasim, Riyadh, Diriyah dan semisalnya daerah situ, yang dakwah beliau mengembalikan umat Islam kepada kemurnian tauhid, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sunnah, menjauhi kesyirikan dan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Maka timbullah tuduhan-tuduhan yang tidak pantas dituduhkan kepada seorang ulama. Maka sampai saat ini tuduhan-tuduhan keji tersebut, diantaranya siapa yang mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak dan ibunda beliau di dalam neraka, maka ini disebut sebagai ajaran Wahabi. Ini tuduhan. Maka saya ingin membacakan perkataan-perkataan ulama-ulama. Dan ulama-ulama yang saya akan bacakan ini adalah ulama-ulama yang mereka itu sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau hidup di abad ke-13 Hijriah. ya, abad keberapa? 13 Hijriah. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah. 200 atau 300 tahun yang lalu. Sedangkan perkataan-perkataan ulama yang membicarakan tentang nasib para ibunda dan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jauh hidup sebelum beliau. Maka tidak mungkin dikatakan beliau-beliau ini, ulama-ulama besar ini adalah seorang Wahabi. Tidak mungkin. Coba perhatikan sekarang perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau membuat bab di dalam Sahih Muslim. Ketika hadis tentang inna abi wa abaka finnar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ingat Pak, sekali lagi, saya tekankan, pembicaraan ini bukan menunjukkan kita sok suci. Ya? Kok berani-beraninya berbicara tentang bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW dan nasib mereka? Enggak, kita membicarakan hadis. Ini pembicaraan ilmiah. Ya? Jangan pakai bawa perasaan. Tetapi pembicaraan ilmiah. Pembicaraan yang berdasarkan hadis Rasul, perkataan para ulama sallallahu alaihi wasallam rahimahumullah. Lihat, ketika menyebutkan hadis dalam riwayat Imam Muslim, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka, Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah dan bermadhab Syafi'i, bahkan disebut sebagai muhaqqiqul madhab, peneliti madhab Syafi'i. Kitab-kitab beliau menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan babun bayanu anna man mata 'alal kufri fahuwa finnar wa la tanaluhu syafa'atuhu wa la tanfa'u qarabatul muqarrabin. Bab penjelasan tentang barang siapa yang mati di atas kekafiran maka dia di dalam neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan bermanfaat hubungan kekerabatan yang terdekat. Lihat, ini bab. Baru setelah itu beliau menyebutkan hadis ini. Karena kita tahu, kitab Sahih Muslim, misalkan anggap saja ini kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, itu Imam Muslim membuat kitab sahihnya tidak pakai bab. Yang meletakkan bab-babnya sebagai judulnya, siapa? Imam Nawawi. Nah, kemudian ketika penjelasan syarah terhadap hadis ini, Imam Nawawi mengatakan wa fihi anna man mata fil fatrah ala ma kanat alaihi al-arabu min ibadatil awthan fahuwa finnar. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang meninggal dalam masa fatrah, kerenggangan antara rasul dengan rasul, tidak ada rasul, masa fatrah, dan dia mati atas keyakinan orang Arab yaitu menyembah berhala, maka dia di dalam neraka. Walaisa hadza mu'akhadhatun qabla bulughi ad-da'wah, dan ini bukan pengambilan dosa atas sebelum dakwah. Karena tidak boleh, berdasarkan ayat Al-Qur'an Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang belum sampai kepadanya dakwah. Nah, sebagian orang menyatakan bahwa bapaknya Nabi Muhammad SAW ahlul fatrah, dalam hidup di masa kesenggangan, dan beliau tidak dapat dakwah. Enggak. Beliau mengatakan, laisa hadza mu'akhadhatu qabla bulughi dakwah. Ini bukan pengambilan dosa sebelum sampainya dakwah. Fa inna ad-da'wata qanat qad balaghathum da'watu Ibrahim wa ghairuhu minal anbiya'i salawatullahi wasalamu alaihim. Sesungguhnya dakwah kepada orang Arab sudah sampai, yaitu dakwahnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelum mereka salawatullah wasalamu alaihim. Lihat, apakah kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah disuruh sebagai seorang Wahabi? Hidup abad ke-6 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh-tuduh membawa ajaran Wahabi hidup abad ke-13 Hijriah. Ya? Baik. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga ketika mensyarah hadis ini yang kita sebutkan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk beristighfar untuk ibu beliau, tidak diizinkan. Tetapi minta izin untuk menziarahi kuburan ibu beliau, diizinkan. Imam Nawawi mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, dan syarahnya disebutkan dalam kitab Al-Minhad, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Fihi jawazu ziyaratil musyrikin fil hayati wa kuburihim ba'dal wafah. Di dalamnya terdapat kebolehan menziarahi kuburan orang-orang musyrik. Afwan, saya ulangi. Di dalamnya terdapat kebolehan mengunjungi orang-orang musyrik tatkala hayat, tatkala mereka hidup, dan kuburan mereka setelah wafat mereka. Li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'dal wafat fa fil hayati aula. Kalau diperbolehkan seorang muslim menziarahi kuburan seorang musyrik, maka menziarahi mereka tatkala masih hidup lebih utama. Maka kalau seandainya ada keluarga kita, na'udzubillah, ada keluarga seseorang musyrik misalkan, dia ingin kunjungi, boleh saja, apalagi dalam rangka berdakwah. Waqad qala Allah taala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kalau ada dua orang tua yang musyrik, tetap saja gaulilah mereka dengan baik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa fihi an-nahyu 'anil istighfar lil kuffar. Di dalamnya terdapat larangan untuk beristighfar untuk orang-orang kafir. Qala al-Qadhi 'Iyad rahimahullah. Imam Qadhi 'Iyad, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah. Sababu ziyaratihi qabraha annahu qasada quwwatal mau'izah wadh-dhikra bi mushahadati qabriha. Sebab berziarahnya Rasulullah SAW kepada kuburan ibu beliau adalah beliau bermaksud untuk mengambil nasihat, peringatan untuk diri beliau dengan menziarahi kuburan ibunya. Wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadis, fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, sesungguhnya menziarahi kubur itu mengingatkan akan kehidupan akhirat. Imam Nawawi juga mengatakan, fabaka wa abka man haulah. Maka beliau menangis dan sekitar dari para sahabat yang ada di sekitar beliau pun ikut menangis. Imam Qadhi 'Iyad menjelaskan, bukahu sallallahu alaihi wasallam ala ma fata min idraki ayyamihi wal imani bih. Lihat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis adalah karena beliau tidak sempat bersama-sama dengan ibu beliau. Karena ditinggal meninggal dalam waktu umur 66 tahun. Ya, dan ketinggalan imannya ibu beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan. Apakah kemudian Qadhi 'Iyad, Imam Nawawi disebut orang Wahabi? Ya, tidak ya. Hati-hati. Lisan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, ketika menjelaskan hadis inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Imam Al-Baihaqi itu umur berapa, ulama tahun keberapa, ada yang mencatat pada pertemuan sebelumnya? Imam Al-Baihaqi mengatakan, sebentar saya cari kalau begitu, abad kelima Hijriah. Ya, Imam Baihaqi abad kelima Hijriah. Imam Baihaqi mengatakan, lihat, berarti sebelum dari Imam Nawawi, Imam Baihaqi, dan ini termasuk daripada mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Al-Baihaqi disebut-sebut oleh para ulama, seluruh ulama mazhab Syafi'i senantiasa mempunyai jasa terhadap Imam Syafi'i, kecuali Imam Baihaqi punya. Saya ulangi. Seluruh ulama mazhab Asy-Syafi'i mempunyai jasa terhadap Imam Asy-Syafi'i. Artinya, Imam Asy-Syafi'i kitab beliau itu senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran kepada ulama-ulama setelahnya. Kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah, terutama kitab Al-Um beliau. Ulama-ulama setelahnya cuma meringkas-meringkas dari kitab Al-Um tersebut. Karena kitab Al-Um besar. Kecuali Imam Baihaqi. Imam Asy-Syafi'i punya jasa terhadap Imam Baihaqi. Ini ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ketika menjelaskan hadis tadi, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka, wa kaifa la yakunu abawahu wajadduhu bihadhihi sifah fil akhirah wa kanu ya'buduna al-wasan hatta matu. Bagaimana ketidak tidak menjadi kedua orang tuanya dan kakek beliau dengan sifat seperti ini di akhirat, yaitu dalam neraka. Karena mereka menyembah berhala sampai mati. Walam yadinu dina Isa bin Maryam alaihi salam, dan tidak beragama sebagaimana agamanya Nabi Isa bin Maryam. Apakah Imam Baihaqi kemudian disebut orang Wahabi? Enggak. Ya. Jadi hati-hati berbicara. Sedikit-sedikit tuduhan-tuduhan disematkan kepada orang-orang yang ingin mengerjakan amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkatakan juga dalam kitab beliau Sunan. Beliau mempunyai As-Sunanul Kubra, As-Sunanul Sughra. Beliau mengatakan, "Wa abawahu kana musyrikaini bidalili ma akhbarna." Dan kedua orang tua Nabi adalah dua orang musyrik dengan dalil apa yang sudah kita riwayatkan. Beliau menyebutkan kemudian hadis tadi, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapamu di dalam neraka. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah juga disebutkan seperti itu. Wa kufruhum la yaqdahu fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kekufuran mereka tidak memburukkan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakan, "Waduh, kalau kita katakan kedua orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam musyrik, kemudian nasibnya di dalam neraka, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam gimana?" Maka kita katakan, kekafiran mereka tidak memburukkan nasab Rasulullah SAW. Sebagaimana perkataan Imam Baihaqi. Ini bukan dari kantong Ahmadnya, dari kantong Ahmad Zainuddin, bukan. Dari ilmunya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Termasuk ulama Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, لِأَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ. Karena pernikahan orang-orang kafir sah. أَلَا تَرَهُمْ يَسْلَمُونَ مَعَ زَوْجَاتِهِمْ فَلَا يَلْزِمُهُمْ تَجْدِيدَ الْعَقْدِ. Bukankah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Mereka masuk Islam. Bersama istri mereka. Datang ajakan Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Mereka masuk Islam bersama istri mereka. Dan tidak ada terdengar riwayat bahwasanya mereka memperbaharui nikahnya. Enggak ada. Ya. وَلَا مُتَقَى مُفَارَقَتُهُنَّ. Dan tidak juga diperintahkan untuk memisahkan pernikahan mereka. Idh kana mithluhu yajuzu fil Islam wa billahi taufiq. Yang seperti itu boleh dalam Islam dan Allah yang memberikan taufiq. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ya? Imam siapa? Ibnu Katsir. Muridnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Yang mempunyai kitab yang sangat terkenal, Tafsir. Apa itu? Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau juga punya kitab Al-Bidayah Nihayah. Beliau juga punya kitab Sirah Rasul, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Siratul Rasul wa Dzikru Ayyami, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penyebutan hari-hari beliau, Imam Ibnu Katsir berkata, "Wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an abawaihi wa jaddihi Abdul Muthalib bi annahum min ahli an-nar." Lihat. Ini semua para ulama-ulama semenjak dahulu. Apakah kemudian mereka dikatakan sok suci membicarakan kedudukan Rasul, kedudukan bapak ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Tapi pembicaranya secara ilmiah. Ya. Dan pengabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang tua Nabi dan kakek beliau Abdul Muthalib bi annahu min ahli an-nar la yunafil haditsil warid min turuqin mutaaddidah an ahli al-fatrati wal atfal wal majanin was-sum yamtahanuna fil 'arasat yawm al-qiyamah. Bahwa ini semua kabar tidak menafikan hadis yang ada dari beberapa jalan yang sahih bahwa ahlul fatrah dan juga anak-anak kecil, orang-orang gila nanti di hari kiamat akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Ya, orang-orang yang dalam masa kesenggangan itu di hari kiamat sesuai dia akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Ini berita tidak bertentangan dengan kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bapak kedua bapak dan ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka. Enggak bertentangan. Li'annahu sayakunu minhum man yujib wa minhum man la yujib. Karena di antara mereka baik orang yang di masa kesenggangan, anak-anak yang meninggal dalam masa kecil, itu nasib mereka di akhirat bagaimana? Ditanya. Kalau seandainya nanti mereka menjawab sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan Islamnya, masuk surga. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan selain Islam, maka dia sesuai dengan jawabannya. Orang-orang gila, nanti di hari kiamat bagaimana? Dari awal dia lahir sampai mati, gila. Maka Allah tidak menzalimi hambanya, akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Ya, karena kata Imam Ibnu Katsir, karena dari mereka akan ada yang menjawab, dari mereka ada yang tidak menjawab. Fayakunu haula ay alladzina akhbar anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min jumlati man la yujib fala munata walillahi alhamdu wal minnah. Maka orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi nasibnya mereka orang-orang yang tidak menjawab, dan tidak ada pertentangan dalam hadis-hadis tersebut. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari, ada sebagian yang berpendapat bahwa bapak dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi beberapa waktu hidup kembali, kemudian setelah itu beriman. Nah, ini yang dijadikan dalil. Hadis ini menurut para ulama hadithun mungkar. Ini yang menyebutkan ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama mazhab Syafi'i. Apa kemudian dituju Wahabi? Hati-hati. Ya, ittaqillah fi lisanik. Takut kepada Allah terhadap lisan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqib atid." Tidak ada ucapan yang terucap kecuali ada malaikat raqib mengawasi, atid, dan selalu hadir. Lihat. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau itu ulama-ulama mazhab Syafi'i, ternyata ada ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i yang menyebutkan perkara ini, bahwasanya nasib kedua orang tua Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Lihat Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi menyebutkan, Imam Muslim maksudnya, Imam Muslim menyebutkan hadis tentang ini. Kemudian juga Abu Daud, Imam Abu Daud, beliau menyebutkan babu fi dharai abna'il musyrikin, hadis Anas. Beliau sebutkan, yang menyebutkan sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Beliau menyebutkan bab fi dharari abna'il musyrikin, cucu-cucu orang-orang musyrik. Imam An-Nasa'i ya, menyebutkan juga sama hadis-hadis tersebut, bahwasanya beliau menyebutkan babu ziarati qabril musyrik. Para ulama mengatakan, para ulama hadis sering sekali menunjukkan fikih mereka dalam bab mereka. Bab bolehnya menziarahi kuburan musyrik. Menyebutkan hadis-hadis tentang menziarahi kuburan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kata-kata bolehnya menziarahi kuburan musyrik tanpa ada penyebutan muslim atau musyrik. Itu imam siapa? Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Babu Majah fi ziyaratil quburil musyrikin, bab tentang diperbolehkannya menziarahi kuburan orang-orang musyrik. Sama juga Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at, setelah menyebutkan hadis yang batil, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya menghidupkan orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beriman, maka beliau mengatakan, Ibnu Jauzi, ya, Ibnu Jauzi ini ulama abad keberapa? Kalau tidak salah Ibnu Jauzi ini ulama abad ke-6 atau ke-7. Yang jelas ulama sebelum abad ke-10 Hijriah. Apakah kemudian disebut sebagai Wahabi? Ibnu Jauzi mengatakan, "Wa hadza haditsun mawdhu'un la yashukku fihi." Ini hadis palsu, tidak ada keraguan di dalamnya. Walladzi wada'a qalilul fahmi adimul ilmi, yang memalsukannya orangnya pemahamannya sedikit, tidak punya ilmu. Id law kana lahu ilmun la 'alima anna man mata kafiran la yanfa'u an yu'mina ba'da ar-raj'ah. Kalau dia punya ilmu, niscaya dia tidak akan meriwayatkan hadis bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan bermanfaat beriman setelah dia mati dalam keadaan kafir. Enggak manfaat. Coba misalkan ada sebagian manusia di dunia mati dalam keadaan kafir. Nanti di akhirat bangun. Kemudian dia asyhadu an la ilaha illallah. Manfaat? Enggak manfaat. manfaat. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan qalilul fahmi adimul ilm. Lihat, ini yang mengatakan bukan Ahmad Zainuddin, bukan ustaz yang dituduh Wahabi, bukan. Ya. Orang yang mengatakan seperti ini adalah sedikit pemahamannya, tidak punya ilmu. La bal law amana ba'da al muayana wa yakfi fi radd hadha al hadith qawluhu ta'ala fayamut wa huwa kafir. Tidak, bahkan kalau seandainya beriman setelah melihat langsung tidak akan beriman, tidak akan diterima imannya. Dan cukup firman Allah yang berbunyi lalu dia mati dalam keadaan kafir. Maka kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk memintakan maghfirah untuk ibunya tidak diterima. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas para ikhwan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus hati-hati terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sudah itu cerita tentang wafatnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya sebutkan tadi tujuannya adalah untuk menepis tuduhan bahwa itu bukan pendapatnya orang-orang Wahabi. Itu pendapatnya para ulama besar. Ya, bahkan jumhur ulama berpendapat seperti itu. Hanya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dan orang-orang setelah beliau yang mengikuti pendapat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua orang tuanya beriman setelah matinya. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran pembahasan ketujuh. Pembahasan ketujuh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengurusan kakeknya dan pamannya. Ya, di dalam pengurusan kakeknya dan pamannya. Setelah wafatnya Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang mengasuh atau lebih tepatnya pembahasan ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengasuhan, bukan pengurusan, pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Jangan terbalik. Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Pamannya siapa? Abu Thalib. Setelah wafatnya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muthalib. Dan tidak ada seorang pun yang mengasuh seorang anak atau seorang cucu yang sangat pengasih terhadap cucunya dibandingkan Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh bagaimana Abdul Muthalib sangat mengasihi cucunya ini. Betul ya, cucunya. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Bapak Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Contoh kakeknya sangat penyayang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, kemudian juga Imam Az-Zahabi yang ditulis dalam kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa Abdul Muthalib senantiasa diletakkan kasur, apa ya, kasur bukan dipan gitu ya, dipan ataupun karpet tebal fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu orang akan tahu kalau matahari dari sini maka naungannya di mana. Nah, pas naungan itu maka diletakkanlah karpet atau dipan atau kasur untuk Abdul Muthalib. Saking terhormatnya Abdul Muthalib di tengah orang-orang Quraisy. Misalkan ini kasurnya, tidak ada satupun yang berani duduk di kasur itu sebelum datangnya Abdul Muthalib. Anak-anaknya duduk samping-sampingnya, paman-pamannya duduk samping-sampingnya, dan setiap kali ada orang yang ingin duduk seperti anak-anak ada yang ingin duduk di situ, dilarang oleh orang-orang karena ini khusus untuk Abdul Muthalib. Saking terhormatnya Abdul Muthalib, Tetapi tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil duduk, berarti umur beliau pada saat itu umur berapa? 7 sampai 8. Ya, 7 sampai 8. Duduk di situ, maka orang-orang melarang, tapi dilihat oleh Abdul Muthalib, beliau mengatakan, "Da'u bini." Biarkan anakku ini. Biarkan cucuku ini. Ya, dan memang cucu itu seperti anak, bahkan kadang-kadang kakek itu lebih sayang kepada cucunya dibandingkan anaknya sendiri. Ya. Fa innalahu la sya'nan. Sesungguhnya kata Abdul Muthalib, bahasa orang Arab Quraisy itu indah, Pak. Kalau yang paham bahasa Arab. Fa innalahu la sya'nan. Sesungguhnya Muhammad kecil ini nanti akan mempunyai perkara penting. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, lalu didudukkanlah Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam di samping beliau di atas kasur beliau tadi. Kemudian memukul mengusap punggungnya dengan tangannya dan membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil dalam keadaan nyaman, tenang. Begitulah contoh bagaimana cintanya Abdul Muthalib kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, saya beri contoh. Disebutkan di dalam hadis yang ditulis oleh Ibnu At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Ini saya enggak hafal, cuma baca aja. Ya, bukan berarti saya hafal. Ya, cuma baca. Enak kan? Ya. Tapi untuk validitas ilmiah, untuk amanah ilmiah saya harus sebutkan mana rujukannya. Adapun hafal enggak hafal. Orang paling lemah hafalan. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama Kindir ibn Sa'id. Kindir ibn Sa'id meriwayatkan dari bapaknya Sa'id, dia berkata, aku pernah berhaji di zaman jahiliyah sebelum Islam. Ternyata ada seorang yang sedang tawaf di Ka'bah sambil mengatakan, Rabbi rudda rakibi Muhammadan uddahu li wastani'indi yadan. Artinya, wahai Rabbu, kembalikan ontaku dan Muhammad. Kembalikan untukku. Tenangkan hatiku ketika aku memegangnya. Jadi Sa'id ini tatkala tawaf, dia mendengar orang sedang tawaf. Kita tahu bahwa Ka'bah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tawaf ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab jahiliyah dalam kemusyrikannya mereka pun tawaf. Ya. Maka Abdul Muthalib, jadi Sa'id bercerita tentang ada seorang ketika tawaf, aku pernah berhaji di zaman jahiliyah, aku mendengar ada orang mengucapkan pantun seperti itu. Pantun berupa doa. Lalu aku berkata, siapa orang tadi? Maka mereka menjawab, Abdul Muthalib bin Hashim. Zahabat ibilun lahu. Yang berdoa tadi adalah namanya Abdul Muthalib bin Hashim. Ontanya hilang dan dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala besok pagi datanglah Nabi bersama ontanya. Ketika melihat yang datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ontanya, artinya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehat. Sesudah mencari ontanya selamat. Ya, datang pada waktu pagi. Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Ya bunayya, laqad hazimtu 'alaika kal mar'ati huznan la yufariquni abadan." Artinya, wahai anakku sayang, aku sedih kehilangan engkau tadi malam. Saking cintanya Abdul Muthalib kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kecil. Sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jangan sekali-kali lagi engkau berpisah denganku selamanya. Ini perkataan siapa? Abdul Muthalib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 2 tahun di pengasuhan Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib meninggal. Ya, meninggal. dan waktu itu umur Nabi Muhammad SAW berapa umurnya? 8 tahun. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya saudara Abu Talib. Punya saudara Abu Talib. Istri Abdul Muthalib siapa namanya, catat? Fatimah bintu Amr. Fatimah binti Amr. Ini istrinya Abdul Muthalib. Berarti siapanya Nabi? Neneknya Nabi. Fatimah binti Amr ibn A'il. Oleh karenanya, karena Abdullah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya saudara kandung yaitu Abu Thalib, maka Abdul Muthalib memerintahkan Abu Thalib agar mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Ya. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib. Taib. Abu Thalib orang yang miskin. Tidak punya harta padahal keluarganya banyak. Dan Abu Thalib juga sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diasuh oleh orang-orang yang sangat mencintai. Ya, pertama yang mengasuhnya kedua orang tuanya. Kemudian kakeknya, kemudian pamannya. Orang-orang yang sangat mencintainya. Nabi Muhammad SAW wajib tidur di samping Abu Thalib, saking cintanya. Dan kalau keluar selalu bersama Abu Thalib. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Nanti kita akan bahas tentang lagi Abu Thalib. Nah, itu dulu tentang Abu Thalib. Pembahasan ke-8 kita akan membahas bahwa Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Nah, ini menarik nanti. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat adalah orang-orang terbaik dan sangat sulit kita mengikuti mereka dalam beramal. Mohon nasihatnya untuk kita selalu pemuda yang sulit mengamalkan seperti amalan mereka agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang fana, rusak dan terlaknat ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama untuk tidak tergoda, maka tuntut ilmu. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar senantiasa ditunjuki jalan yang benar. Dan subhanallah, pentingnya hidayah. Nih lihat, pentingnya hidayah itu. Surat Al-Fatihah yang merupakan umul Quran, sumbernya Al-Quran. Inti surat Al-Fatihah apa? Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat-ayat pertama sebelum ihdinas siratal mustaqim itu adalah pendahuluan untuk minta petunjuk. Ayat-ayat setelah ihdinas siratal mustaqim itulah hasil tatkala orang dapat petunjuk. Itu indahnya petunjuk. Dan jujur, apa yang saya sebutkan ini saya dengar ceramah. Jadi saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Indahnya petunjuk. Termasuk indahnya petunjuk. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ini adalah puncak Al-Qur'an. Semua ayat setelahnya sampai An-Nas tujuannya ayat ini. Ya, maka jangan pernah lupa untuk meminta petunjuk. Ayat ini Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Itu adalah tujuan dari Al-Qur'an. Barulah menyatakan semua ayat dari mulai Al-Baqarah ayat 3 sampai An-Nas semuanya adalah proses untuk mendapatkan petunjuk tadi. Maka berdoa kepada Allah. Terutama hati-hati tatkala kita sudah mulai futur. Ya, sudah mulai malas, sudah mulai menurun. Yang dulunya aktif pengajian,